Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada bab maja'a fil istisqa bil anwa. Bab tentang menyandarkan hujan atau meminta hujan kepada bintang-bintang. Nah, barakallahu fikum. Telah kita jelaskan hukum dari perbuatan ini, bahwasanya hal ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah apabila dia menjadikan bintang-bintang tersebut sebagai sebab, maka ini adalah syirkun asghar, syirik kecil. Dan apabila dia menjadikan bintang-bintang tersebut sebagai fa'il, bintang itulah dengan sendirinya yang menurunkan hujan, barakallahu fikum, maka dia telah terjatuh pada syirkun akbar, syirik yang besar. Berikutnya Asy-Syaikh menyebutkan dalil-dalil dari hadis. Dalam hal ini diantaranya adalah walahuma an Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu qala. Dan di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu, dia berkata, "Shalla lana Rasulullah salat as-subhi bil Hudaybiyah ala ithri sama'in kanat min al-layli, falamma sarafa aqbala 'ala an-nasi faqala hal tadruna madza qala rabbukum." Zaid bin Khalid berkata bahwasanya Rasulullah salat mengimami kami salat subuh di Al-Hudaybiyah. Yakni kejadiannya apa? Tatkala peristiwa Al-Hudaybiyah, rentetan peristiwa di dalam kejadian suluh perdamaian Al-Hudaybiyah antara kaum muslimin dengan kuffar Quraisy. Barakallahu fikum, yang mana di dalam peristiwa ini telah terjadi peristiwa-peristiwa yang besar. Di antaranya adalah Bai'atul Ridwan. Maka pada malam harinya atau pada pagi harinya Nabi mengimami salat subuh, yang mana ketika itu langit baru saja menurunkan hujan. Falam mansarafa, ketika Nabi SAW berbalik atau selesai dari sholat, akbala ala nas, beliau menghadap kaum muslimin. Nah, jadi beliau tetap berada pada posisi imam dan beliau hanya berbalik menghadap kaum muslimin, menghadap para makmum. Kemudian Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, hal tadruna madza qala rabbukum, apakah kalian tahu apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Nah, sighah seperti ini, konteks pertanyaan seperti ini sering sekali digunakan oleh Rasulullah SAW ketika beliau akan menyampaikan ilmu. Nah, dan inilah yang ditiru oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Naam i'lam. Naam mal usulus salasatu allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha. Apa itu tiga landasan utama yang wajib diketahui oleh setiap manusia? Uslub da'wiyah, uslub penyampaian yang seperti ini, barakallahu fikum, merupakan sesuatu yang sangat baik bagi seseorang apabila ingin mengajarkan. Karena dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan menarik perhatian orang yang mendengarnya dan orang-orang yang tadinya sebelumnya tidak fokus, maka akan tertarik perhatiannya untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan. Hal tadruna madza qala rabbukum? Apakah kalian tahu apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Kemudian para sahabat menjawab, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nah, para sahabat mengatakan demikian karena Rasulullah masih hidup. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Akan tetapi sekarang, dikarenakan Rasulullah sudah meninggal, maka kita mencukupkannya dengan Allahu a'lam. Dan dikatakan oleh para ulama, qawlu rajulin la adri nisfu ilmin. Ucapan seorang yang mana ketika dia ditanya kemudian dia menjawab, la adri, saya tidak tahu, atau Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu, itu adalah nisfu dari ilmu. Maksudnya, seseorang tidak boleh memberatkan diri untuk menjawab sesuatu yang tidak dia ketahui. Al-Imam Malik rahimahullah ditanya dengan beberapa macam pertanyaan, beliau hanya menjawab sedikit dari pertanyaan tersebut dan sisanya beliau mengatakan la adri. Nah, kemudian dia, orang yang bertanya tadi, mengatakan misluka, orang sepertimu hanya mampu menjawab beberapa pertanyaan ini. Barakallahu fikum. Iya. Dan sampaikan kepada seluruh manusia bahwasanya Malik bin Anas tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Barakallahu fikum. Tidak ada keremehan di dalam jawaban Allahu a'lam, dan tidak ada kerendahan bagi seseorang ketika dia menjawab Allahu a'lam. Dan justru musibah bagi seseorang ketika dia menjawab sebuah pertanyaan, akan tetapi dia tidak memahaminya, dia tidak mengetahuinya. 6. Qala, apa itu firman Allah? Allah berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, fadzalika mu'minun bi kafirun bil qawkab. Wa amma man qala mutirna bi naw'i kadza wa kadza, fadzalika kafirun bi mu'minun bil kawkab. Dari hamba-hambaku ada yang menjadi beriman terhadapku dan ada yang kafir. Dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ada yang beriman dan ada yang kafir. Fa amma man qala, yang mana kejadian ini setelah turunnya hujan pada malam hari. Nah, dan bahkan dalam kesempatan yang mana ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menyiapkan perang untuk membela darah Utsman, menuntut balas darah Utsman yang diisukan ketika itu terbunuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menyempatkan diri untuk menyampaikan ilmu, apalagi terkait akidah. Terkait akidah. Nah, karena perkara akidah ini perkara penting, yang mana apabila seseorang tergelincir dalam perkara akidah ini, bisa jadi amal perbuatannya akan menjadi sia-sia. Bahkan walaupun itu jihad fi sabilillah, amalan yang sangat besar, amalan yang sangat luar biasa, dan banyak sekali pahala-pahala yang tersimpan di balik amalan tersebut. Akan tetapi ketika akidahnya rusak, ketika keyakinannya terkontaminasi dengan kesyirikan-kesyirikan, keyakinan-keyakinan syirik, barakallahu fikum, maka amalan itu akan menjadi sia-sia. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap kesempatan, bahkan dalam saat-saat, barakallahu fikum, beliau akan menghadapi peristiwa yang besar, nah, beliau menyempatkan diri untuk menyampaikan ilmu, terutama dalam permasalahan akidah. Jadi dari hamba Allah ada yang beriman kepada Allah dan ada yang kafir. Nah, pada pagi hari itu Man qala, fa amma man qala, adapun yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, diturunkan hujan kepada kami berkat rahmat dari Allah dan rahmahnya, fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab, maka barakallahu fikum, orang itu adalah orang yang beriman terhadapku dan kafir terhadap bintang. Dia beriman kepadaku dan tidak beriman terhadap bintang-bintang. Wa amma man qala mutirna bi nau'i kadza wa kadza, dan adapun yang mengatakan kami diturunkan hujan kepada kami dikarenakan bintang ini dan bintang itu, dikarenakan telah muncul bintang ini dan bintang itu pada posisi tertentu yang menyebabkan terjadinya hujan, atau dia meyakini itulah sebagai yang menurunkan hujan, fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab, maka orang yang seperti ini dia telah kafir terhadapku dan dia beriman kepada bintang. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Hadis ini disebutkan oleh al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah pada bab majaa fil istisqa bil anwa, bab tentang meminta atau menyandarkan hujan kepada bintang-bintang. Barakallahu fikum. Yang mana hadis ini sangat cocok dengan bab yang dibawakan oleh al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, yang mana diterangkan di dalam hadis ini, dan bahkan sabda Nabi SAW ini sesuai atau terjadi setelah turunnya hujan. Dan mungkin saja ada dari kalangan para sahabat ketika itu, barakallahu fikum, yang ada atau menyimpan keyakinan-keyakinan lama terkait dalam permasalahan ini. Nah, penisbatan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Maka Nabi SAW berupaya menepis dan berupaya jangan sampai masuk akidah seperti ini, keyakinan seperti ini di tengah-tengah para sahabat. Karena keyakinan seperti ini umum dan terjadi dan ada pada bangsa Arab ketika itu sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Barakallahu fikum. Dan Nabi SAW mengkhawatirkan umatnya jangan sampai keyakinan ini masih ada di tengah-tengah para sahabatnya. Dan ketika turun hujan, Nabi SAW menyampaikan bahwa turunnya hujan ini tidak ada kaitannya sedikit pun dengan munculnya bintang ini, bintang itu, pada posisi ini, pada posisi itu. Semua itu secara mutlak adalah atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya barang siapa yang beriman bahwa yang menurunkan hujan itu adalah Allah, dan itu merupakan kasih sayang dan berkah yang Allah turunkan kepada hambanya, maka orang ini adalah orang yang beriman kepada Allah dan kafir terhadap bintang. Namun sebaliknya, kalau seandainya ada yang masih mengait-ngaitkan turunnya hujan tersebut kepada bintang ini dan bintang itu, barakallahu fikum, maka dia telah kafir kepada Allah dan dia beriman kepada bintang-bintang. Walahuma min hadis Ibnu Abbasin ma'nahu wa fihi, dan masih pada riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Abbas. Kalau yang barusan yang kita baca hadis dari Zaid bin Khalid, ini hadis Abdullah bin Abbas yang mana di dalamnya qala ba'duhum laqad sadaqa na'u kadza wa kadza, sebagian mereka mengatakan sungguh telah benar bintang ini dan bintang ini. Nah, sungguh telah benar dia menisbatkan turunnya hujan kepada bintang tersebut. Dan mungkin saja kebetulan, tatkala kebetulan bintang itu muncul Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Naam. Barakallahu fikum. Dan sebagian dari mereka mengatakan sungguh telah benar bintang ini dan bintang itu yang mana terjadi hujan dikarenakan kemunculannya. Fa anzalallahu hadhil ayat, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim. Maka perhatikanlah, saya bersumpah, la di sini tidak ada kaitannya dengan uksim, la di sini maknanya litanbih. Bukan diartikan maka saya tidak bersumpah. Bukan seperti itu terjemahannya. Fala uksimu, maka perhatikanlah. Nah, tanbih untuk menarik perhatian. Bimawaki'in nujum, Allah bersumpah dengan posisi-posisi bintang. Nah, mulai dari terbitnya sampai terbenamnya hilang tersebut, di mana posisinya? Nah, Allah bersumpah dengan posisi-posisi bintang tersebut. Nah, apa maksud dari sumpah Allah ini? Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah terhadap makhluknya? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah terhadap makhluknya itu menunjukkan akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada sumpah Allah ini Allah menegaskan bahwa makhluk-makhluk ini adalah makhluk yang besar, yang mana mereka ini adalah ciptaan Allah. Makhluk yang besar, bintang-bintang yang banyak di langit, semuanya adalah makhluk dan ciptaan Allah. Dan itu adalah tanda ayat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya. Naam. Wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim. Dan bahwasanya ini adalah merupakan sumpah yang mana andai kalian tahu bahwasanya sumpah ini adalah sumpah yang besar. Naam. Andai kalian tahu bahwasanya sumpah ini adalah sumpah yang besar. Innahu laquranun karim. Apa yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sumpahnya ini, yang mana Allah mengatakan ini adalah sumpah yang agung, innahu laquranun karim. Bahwasanya ini adalah Al-Qur'an Karim fi kitabim maknun, berada di dalam kitab yang tersimpan. Nah, la yamassuhu illal mutahharun, yang mana kitab ini atau suhuf, lembaran-lembaran ini tidak bisa dipegang kecuali oleh al-mutahharun, kecuali oleh makhluk yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para malaikat. Nah, para malaikat. Yakni ini adalah lembaran-lembaran Al-Qur'an, lembaran-lembaran wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang mana tersimpan posisinya, yang mana lembaran-lembaran ini tidak bisa dipegang kecuali hanya para malaikat, makhluk yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tanzilum min rabbil alamin, yang mana Al-Quran ini merupakan tanzil, kitab yang diturunkan dari Rabbul Alamin. Afa bihadzal hadithi antum mudahinun, apakah dengan Al-Quran ini kalian meremehkan? Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian menjadikan rizki-rizki kalian dengan kalian menisbatkan rizki-rizki tersebut kepada bintang-bintang, dan kalian mendustakan bahwasanya rizki ini datang dari Allah, dan kalian mendustakan bahwasanya Al-Quran ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bintang ini adalah makhluk yang besar, makhluk yang agung, akan tetapi mereka adalah ciptaan dan makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan mereka berada di bawah dan tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sehingga di dalam ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah menegaskan bahwasannya semua yang kalian agungkan dari bintang-bintang sampai-sampai kalian menisbatkan hujan kepada bintang, ketahuilah bahwasanya bintang ini adalah makhluk Allah. Semuanya tunduk atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an menjelaskan, yang mana Al-Qur'an yang kalian remehkan dan kalian dustakan, sementara rizki datang kepada kalian dari Allah Subhanahu wa taala dan kalian mendustakannya dan tidak menisbatkan rizki tersebut kepada selain Allah. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu ikhwani fiddin, di dalam ayat ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil. Barakallahu fikum, bahwasanya an-nujum al-kawakib itu adalah makhluk dari Allah Subhanahu wa taala yang besar, akan tetapi semuanya berada di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala, di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya bintang-bintang tersebut tidak ada kaitan sedikit pun dengan peristiwa turunnya hujan, baik sebagai sebab ataupun sebagai fa'il, sebagai pelaku dari turun hujan tersebut. Semuanya adalah berkat rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap manusia tidak boleh mendustakan rizki ini. Nah, rizki turunnya hujan tidak boleh. Dan ketahuilah bahwasanya turunnya hujan ini termasuk ilmu kekhususan yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan turunnya hujan? Kapan terjadinya hujan? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, dan ini termasuk dari ilmu kekhususan yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya bisa memperkirakan, akan tetapi tidak mampu untuk memastikan kapan turunnya hujan. Nah, wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.